بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة نعم إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله Fi hadhihi lailah, pada malam hari ini insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi Wassunnah. Kita masih dalam pembahasan salatul Jum'ah, salat Jumat. Naam. Bab yang ke-10 dari kitab Shalah. Taib, telah kita baca beberapa masalah dalam bab yang ke-10 ini sampai pada masalah yang ke-5. Kita masuk pada masalah yang berikutnya, masalah yang ke-6. Al-mas'alatu sadisah ma yuhramu fi'luhu fil jum'ah. Masalah yang ke-6 adalah perbuatan yang diharamkan di dalam salat Jumat. Yuhramul kalamu wal imamu yakhthub. Yang pertama, diharamkan berbicara. Ketika imam sedang khutbah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man takallama yawmal jum'ah wal imamu yakhthub" fahuwa kal himar yahmilu asfara. Barang siapa yang berbicara pada hari Jumat, yaitu ketika sholat Jumat, sedangkan imam sedang khutbah, maka dia seperti keledai yang membawa na'am barang. Dia tidak tahu apa yang dibawanya. Seperti himar. Tidak faham dengan apa yang dibawanya. Tidak mengerti dengan apa yang dibawanya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi Dalil yang lain wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika ansit wal imamu yakhthub faqad laghauta." Apabila engkau berkata kepada temanmu, "Ansit," diam kamu. "Wal imamu yakhthub," sedangkan imam sedang khutbah, "faqad laghauta," maka engkau telah berucap lagu, yaitu telah berucap dengan ucapan yang batil. Sebagian para ulama menafsirkan maka sholat Jumatmu tidak sah. Nah, dalam hadis ini jelas larangan mengucapkan atau berbicara ketika imam sedang khutbah. Hadis tadi riwayat Bukhari Muslim. Barang siapa yang berbicara kepada temannya, ansit, diam. Sedangkan imam sedang khutbah, maka dia telah berkata lagu. Apa itu lagu? Aitakallamta bil lagwi, yaitu engkau berucap dengan ucapan lagu. Wahwal kalamul batil mardud, lagu itu adalah ucapan yang batil, yang tertolak. Nah, ini yang pertama, haram berbicara ketika imam sedang khutbah. Nah, barang siapa yang melakukannya, nah, maka pendapat yang sahih, nah, dia berkurang pahala sholat Jumatnya. Karena dia telah melakukan sesuatu yang dilarang. Bahkan ada yang mengatakan dia tidak mendapatkan pahala sholat Jumat, sehingga berbahaya berbicara ketika imam sedang khutbah, terancam berkurang pahalanya, atau dia tidak mendapatkan pahala sholat Jumat, hanya sekedar gugur kewajiban, namun tidak ada pahalanya. Kemudian yang kedua, wa yahrum takhatti riqabin nas athna al khutbah, dan diharamkan melewati pundak-pundak manusia ketika khutbah berlangsung. Mungkin karena melihat ada tempat yang kosong di depan, sehingga dia melakukan takhatti riqabin nas, melangkahi pundak-pundak manusia, maka ini dilarang. Apa dalilnya? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li rajulin ra'ahu yatakhattar riqab. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seseorang yang beliau lihat di hari Jumat melangkahi pundak-pundak manusia. Apa kata beliau kepada orang ini? Ijlis faqad azait. Duduklah engkau, sungguh engkau telah mengganggu. Itu mengganggu orang lain dengan melangkahkan kakinya di atas pundak-pundak manusia. Hadis riwayat Abu Dawud, Nasa'i dan yang lainnya. Dan aziyatul muslim haram, ya, mengganggu, menyakiti seorang muslim, nah, haram hukumnya. Fafihi adiyatun lil musallin, maka orang yang melewati pundak-pundak manusia, ya, dia mengganggu orang-orang yang sedang na'am melakukan sholat Jumat, ya, itu yang sedang mendengarkan khutbah. Wa isghalahum an sama'il khutbah, dan memalingkan mereka dari mendengar khutbah. Nah, ketika ada yang melewati pundak-pundak manusia, ya, manusia fokusnya berpindah, ya. Mungkin jadi melihat orang yang melakukan tersebut, ya. Yang tadinya konsentrasi mendengarkan khutbah, tapi kemudian melihat ada orang melangkahi pundak-pundak manusia, sehingga konsentrasinya berpaling ke arah yang lain. Maka bagi makmum ataupun jamaah sholat Jumat, ya, haram bagi mereka melangkahi pundak-pundak manusia. Di mana dia duduk? Duduk di tempat yang kosong, ya. Yang tidak melangkahi pundak-pundak manusia dan tidak mengganggu mereka. Kalau dia terlambat, ya di belakang. Kemudian bagaimana kalau imam? Amal imam fala ba'sa bitakhtiyatir riqab in lam yumkinhul wusul ila makanihi illa bidzalik. Adapun imam, maka tidak mengapa melakukan ini, melangkahi pundak-pundak manusia, ya. Jika untuk sampai ke mimbar atau ke tempat khutbah itu tidak bisa kecuali dengan melangkahi pundak-pundak manusia, ya. Maka boleh imam yang mau ke mimbar, mau khutbah, kemudian dia berada di belakang mungkin, ya. Dan untuk sampai ke sana, ke mimbar, harus melangkahi pundak-pundak manusia, maka tidak mengapa bagi imam. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, wa yukrah at-tafriq baina tsnaini, dan dibenci, ya, memisahkan antara dua orang, ya, atau makruh, ya, melakukan tafriq, ya, memisahkan dua orang yang sedang duduk. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man iktasala yawmal jum'ah thumma roha falam yufarrik baina thnaini fasalla ma kutiba lahu ghufira lahu ma taqaddama ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, ya, hendak melaksanakan sholat Jumat, kemudian dia bergegas menuju masjid untuk sholat Jumat, falam yufarrik baina tsnain, dan dia sesampainya di masjid tidak memisahkan antara dua orang. Ya. Itu dia duduk di mana? Yang mudah baginya, yang kosong. Nah, dia tidak memisahkan antara dua orang. Fasalla ma kutiba lahu. Kemudian dia sholat. Itu sholat sunnah. Nah, sholat sunnah, ya, menunggu imam datang. Ya. Ma kutiba lahu. Sholat sebanyak rokaat yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan untuknya. Ya. Yaitu semampu dia. Ya. Sejak dia datang misalkan, sampai imam datang. Nah, maka dia melakukan sholat dua rakaat salam, terus dua rakaat salam sampai imam datang. Nah, maka orang yang melakukan ini ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, diampuni dosanya ya, antara na'am hari itu dan Jumat yang berikutnya. Diampuni dosanya. Ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, antara na'am dia dan Jumat yang berikutnya. Taib. Sampai Jumat yang berikutnya. Terus bagaimana kok diampuni? Ya. Na'am sedangkan dosanya belum dilakukan, ya. Nah. Sampai Jumat yang berikutnya. Taib, para ulama alaihim rahmatullah menjelaskan tentang makna diampuninya dosa na'am yang belum dilakukan, ya. Seperti juga yang semisal tentang hadis atau keutamaan puasa apa? Arafah. Diampuni dosa setahun yang lalu dan yang akan datang. Nah. Baik. Yang akan datang. Bagaimana belum dilakukan kemudian diampuni? Baik. Sebagian para ulama menjelaskan bahwasannya makna na'am diampuni dosanya yang akan datang adalah dia akan diberi taufik, ya, akan diberi taufik na'am untuk bertaubat, ya, jika melakukan dosa di hari yang akan datang. Nah, dia diberikan taufik. Kemudian yang kedua, makna diampuni dosa pada hari atau waktu yang akan datang, ya, adalah dia akan diberi taufik untuk mengamalkan amalan, ya, yang menggugurkan dosanya. Dia akan diberikan taufik, nah, untuk mengamalkan amalan yang akan menggugurkan dosanya. Taib. Yang menjadi syahid dalam hadis ini adalah dilarangnya at-tafriq baina itsnain, memisahkan antara dua orang yang sedang duduk. Nah. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dan amalan sholat Jumat itu sendiri, ya, itu sudah merupakan amalan yang na'am tukaffir dzunub, ya, menggugurkan dosa-dosa, ya. Yaitu dosa-dosa kecil, shagair dzunub, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, as-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahun. Salat yang lima waktu, kemudian juga salat Jumat, ya, dari Jumat yang satu ke Jumat yang berikutnya. Demikian pula ibadah puasa di bulan Ramadhan, dari Ramadhan yang satu ke Ramadhan yang berikutnya. Ini mukaffiratun lima bainahun, menggugurkan dosa-dosa yang dilakukan di antara keduanya. Nah. Taib. Idza istunibatil kabair, jika dia menjauhi dosa-dosa besar. Artinya yang diampuni adalah dosa-dosa kecil. Ya. Karena dosa besar tahtaju ila taubah, membutuhkan adanya taubat nasuha. Taib, di sini disebutkan secara ringkas ya. Nah, tentang beberapa perkara yang dilarang dilakukan ketika sholat Jumat. Kemudian kita lanjut pada masalah yang berikutnya. Al-mas'alatu sabi'ah, masalah yang ketujuh. Bima tudrakul jum'ah, dengan apa akan didapati sholat Jum'at? Tudrakul jum'atu biidraki rak'atin ma'al imam. Sholat Jum'at akan didapat dengan mendapati satu rakaat bersama imam. Jadi kalau orang masbuk, nah dia hanya mendapatkan satu rakaat bersama imam, maka dia mendapatkan Jum'at. Nah, ini minimalnya, satu rakaat. Dalilnya adalah fa'an Abi Hurairah marfu'an, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang marfu', yaitu disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya beliau bersabda, man adraka minal jum'ati rak'atan faqad adraka shalah. Barang siapa yang mendapati Jumat satu rakaat, maka dia telah mendapatkan atau mendapati salat Jumat. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Terus bagaimana kalau dia tidak mendapatkan satu rakaat dari sholat Jumat? Jika dia tidak mendapatkan satu rakaat dari sholat Jumat, maka dia sholat zuhur. Wa in adraka aqal min rakaatin shalla zuhran. Dikatakan di sini, jika dia mendapati kurang dari satu rakaat, maka dia melakukan sholat zuhur. Nah, karena sholat Jumat hanya akan didapat ketika mendapati minimalnya satu rakaat. Nah, jika tidak mendapatkan satu rakaat, maka hendaklah dia sholat zuhur. Zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Baik, selesai dari masalah yang ketujuh. Lanjut, al-mas'alatu tsaminah, masalah yang ke-8. Fi nafilatil jum'ah, salat sunnah di dalam salat Jumat. Laisa li salatil jum'ah sunnatun qablaha. Dalam sholat Jumat itu tidak ada sholat sunnah qobliyah. Tidak seperti zuhur. Kalau zuhur ada sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah, sebelum dan setelah. Tapi kalau dalam sholat Jumat tidak ada sholat sunnah qobliyah. Atau tidak ada sholat sunnah rawatib sebelum Jumat. Tidak ada. Kenapa? Hah? Kenapa kira-kira? Kok tidak ada? Hah? Ada apa tidak ada? Hah? Atau ada khilaf? Kenapa tidak ada? Enggak ada dalilnya. Nah, dan ibadah harus dengan dalil. Dalil baik dari Al-Quran atau dari hadis Nabi. Walakin akan tetapi, man sholla qoblaha nafilatan mutlaqah, barang siapa yang dia sholat sunnah sebelum Jumat, dengan niat sholat sunnah mutlaqoh, ya, niatnya sholat sunnah mutlaqoh, qabla dukhuli waktiha, sebelum masuknya waktu sholat Jumat, jadi sholat sunnah mutlaqoh ini sebelum masuk waktu sholat Jumat, yaitu sebelum imam naik ke mimbar, ya. Fala ba'sa bihi, maka yang seperti ini tidak mengapa, ya, boleh, ya. Seperti yang kita sebutkan dalam hadis tadi, ya, dia datang ke masjid, sampai di masjid sholat 2 rakaat salam, sholat lagi naik lagi 2 rakaat salam lagi, sholat naik lagi sampai naam semampu dia sampai imam datang, ya, sampai imam atau khatib naik ke mimbar. Nah, maka yang seperti ini boleh sholat sunnah mutlaqah. Nah, sholat sunnah mutlak, bukan sholat sunnah rawatib. Nah, kalau sholat sunnah rawatib nggak ada, ya, sebelum Jumat. Dan sholat sunnah mutlaqah ini dilakukan sebelum masuk waktu sholat Jumat, yaitu sebelum imam naik ke mimbar. Baik. Kalau di sebagian masjid sebelum apa? Sebelum azan pertama, ya. Jadi ketika sudah azan sudah, berarti sudah masuk waktu sholat, ya, selesai waktu sholat sunnah mutlaqah. Yang ada hanya duduk dan mendengarkan naam khutbah. Kama fi hadis Salman al-Madi qabla qalil. Dalilnya adalah sebagaimana dalam hadis Salman yang sudah berlalu baru saja. Itu yang tadi kita baca. Man iktasala yaumal jum'ah, barang siapa yang mandi di hari Jumat, maraha kemudian pergi bergegas ke masjid, falam yufarrik baina tsnaini, dan dia tidak memisahkan antara dua orang, fa sallama kutiba lahu, kemudian dia salat apa yang telah ditetapkan untuknya, ya, yaitu dia salat dari pertama datang sampai imam naam naik mimbar, ya. Syahid fasallama kutiba lahu, ya, dia sholat naam sebanyak apa yang telah ditetapkan untuknya, ya, yaitu sampai imam naik mimbar. Namun sunnah ini naam sangat sedikit yang melakukannya, ya. Sangat sedikit yang melakukannya. Kalaupun mungkin naam dilakukan, ya, mungkin di masjid-masjid ahlu sunnah, ya. Nah, kalau di masjid awam, nah, terus dia duduknya di saf pertama di depan, ya, jadi perhatian. Nah, sehingga jika memang mengkhawatirkan adanya fitnah, ya, nah, maka hendaknya tidak semua sunnah itu langsung dikerjakan. Nah, ya, menimbang dan melihat, ya, sejauh mana maslahat dan mafsadatnya. Nah, seperti halnya sholat memakai sendal. Sholat memakai sendal, sendal yang suci, ya. Nah, itu apa hukumnya? Hah? Sunnah, ya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat pakai sendal, sendal yang suci. Tapi kalau diamalkan, ya, geger. Nah, maka tidak semua sunnah naam itu langsung diamalkan, melihat maslahat dan mafsadat. Ya. Yang demikian karena masih banyaknya manusia yang jahil dengan din, dengan agama ini, ya. Sehingga sholat pakai sendal pun enggak enggak pernah tahu ya, hukumnya. Baik. Terkhusus kita yang masih naam sholat Jumat di masjid-masjid kaum muslimin yang naam awam ya, belum mengenal sunnah. Nah, ini sangat rawan kalau ikhwah langsung mengamalkan ya, apalagi duduknya di shof pertama. Baik. Allahul musta'an. Semoga Allah mudahkan untuk bisa mendirikan solatul Jum'ah di masjid-masjid ahlu sunnah. Nas'alullah min fadlih. Banyak berdoa kepada Allah. Intansurullaha yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kalian. Adapun untuk saat ini, naam adalah nasbir, kita bersabar. Walhamdulillah dakwah muntasyirah. Dakwah naam berjalan, kajian masya Allah. Naam, ini sudah merupakan nikmat. Ya. Anak-anak kita punya tempat belajar, ini nikmat. Ya. Nah, barakallahu fikum. Sampai di mana tadi? Nah, dalil sholat sunnah mutlaqah sebelum masuknya waktu sholat Jumat. Nah, dalilnya tadi hadis Salman radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh al-Imamul Bukhari. Dalil yang lain wal fi'li sahabati radhiyallahu anhum. Dan juga karena ini adalah perbuatan para sahabat. Para sahabat melakukan ini. Ya, mereka sholat sunnah mutlaqah sampai Rasulullah SAW naik mimbar. Baru mereka berhenti. Wali afdoliyati sholatin nafilah. Alasan yang berikutnya karena keutamaan sholat nafilah. Ya. Nah, sholat nafilah itu macam-macam. Ada nafilah rawatibah, sholat sunnah rawatib. Ya. Nah, ada sholat sunnah mutlaqah yang mutlak, nggak ada kaitannya dengan waktu, ya, mutlak. Nah, beda dengan sholat sunnah rawatib, ada kaitannya dengan waktu sebelum atau sesudah sholat wajib. Walayunkar alaihi idza tarak, dan tidak boleh diingkari kalau seseorang tidak melakukan sholat sunnah mutlak ini. Yaitu tidak mengamalkan sunnah tadi. Sunat mutlaqah sampai imam naik mimbar. Nah, jika ini tidak dilakukan, la yungkar alaih. Ya, tidak boleh diingkari. Ya, karena ini adalah amalan yang sunnah. Lianna sunnat ar-ratibah takunu ba'dal jum'ah biraq'ataini atau arba rakaat atau sita rakaat. Nah, kemudian untuk sholat sunnah rawatibah, ya, maka itu dilakukan ba'dal jum'ah. Kembali tadi, tidak ada sholat sunnah rawatibah sebelum Jumat. Yang ada hanya sholat sunnah nafilah mutlaqah sebelum masuk waktu Jumat. Nah, Itu sebelum imam naik ke mimbar. Dalil-dalilnya sudah kita sebutkan tadi. Juga alasan lain, li'anna sunnat ar-ratibah takunu ba'dal jum'ah. Karena sholat sunnah ratibah di hari Jumat itu dilakukan ba'dal jum'ah, setelah sholat Jumat. Berapa rakaat sholat sunnah ratibah ba'dal jum'ah? Biraq'ataini, dua rakaat. Au arba rakaat, atau empat rakaat. Au sitta rakaat, atau enam rakaat. Lifi'lihi sallallahu alaihi wasallam wa amri. Dan ini adalah perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perintah beliau. Perintah yang bermakna anjuran. Itu sunnah. Faqad kana yusalli ba'da al-jum'ah rak'atain. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan salat dua rakaat setelah Jumat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau setelah selesai sholat Jumat, sholat dua rakaat, sholat sunnah rawatib. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan dalil yang lain adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum al-jum'ata falyusalli ba'daha arba rakaat. Apabila salah seorang di antara kalian sholat Jumat, ya, maka hendaklah dia sholat setelahnya, yaitu setelah sholat Jumat, arba rakaat, empat rakaat. Nah, hadis riwayat Muslim. Nah, hadis riwayat Muslim. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, man kana minkum musalliyan ba'da al-jum'ah falyusalli arba'an. Barang siapa yang diantara kalian mau sholat setelah Jumat, hendaklah dia sholat empat rakaat. Juga hadis riwayat Muslim. Ini dalil-dalil yang dua rakaat dan empat rakaat. Adapun dalil yang enam rakaat, ammasid. Adapun dalil yang enam rakaat, fali'annahu waroda an ibni Umar radhiyallahu anhuma. Karena na'am telah datang dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ba'dal jum'ah sittan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan salat setelah Jumat sittan, enam rakaat. Nah. Wa kana ibnu Umar yaf'aluh, dan adalah Abdullah bin Umar beliau melakukannya juga. Disebutkan dalam Naam Sunan Abi Dawud. Hingga sholat sunnah rawatibah di hari Jumat adalah ba'diyah, setelah Jumat. Bisa dua rakaat, bisa empat rakaat. Nah, taib, bisa enam rakaat. Nah, dua rakaat, empat rakaat di masjid, dua rakaat di rumah. Nah, jadi enam rakaat. Fatabayyana min dzalik anna aqallar ratibah ba'da al-jum'ah rak'atan. Maka jelas dari penjelasan di atas bahwasannya salat sunnah ratibah, salat sunnah rawatib setelah Jumat minimalnya itu dua rakaat. Wa aktsaruha sit, dan maksimalnya enam rakaat. Wa yara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala anna ratibata in sulliyat fil masjid sulliyat arba'an. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau berpendapat bahwasanya salat sunnah ratibah setelah Jumat itu jika dia salatnya di masjid, maka salat empat rakaat. Dan jika dia salatnya di rumah, wa in sulliyat fil bait sulliyat rak'ataini, maka dia sholat sunnahnya dua rakaat. Nah, bisa dilihat ucapan beliau dalam Zadul Ma'ad. Nah, fatakunu sholatuha ala ahwalin mutanawwi'ah. Nah, sehingga sholat sunnah ratibah ba'dal jum'ah itu, nah, tata caranya ya mutanawwi'ah, bermacam-macam. Boleh dua rakaat, boleh empat rakaat. Syekhul Islam berpendapat kalau dia mau sholat dua rakaat, yaitu sholatnya hendaknya di rumah. Kalau dia mau sholat empat rakaat, maka hendaklah dia sholatnya di masjid, sholat sunnahnya. Nah, jika dia melakukan dua-duanya, lama nih, tidak ada larangan. Bahkan tadi disebutkan minimal, maksimal sholat sunnah rawatib adalah 6 rakaat. Boleh dia 4 rakaat di masjid kemudian 2 rakaat di rumah. Nah. Baik. Wallahu taala a'lam bisawab, selesai dari masalah yang ke-8 tentang sholat sunnah di hari Jumat. Wallahu taala a'lam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.